suka kalau suka pisau jauh. Katung surindu mabuk dapat dengando. Sentung bulan malai air mata memalele. Kalau ingat gua saudara di kemanisi. Sarang kasih, baik kasihnya ada. Sampai sini hari, kalau mereka day, kalau mereka pasang, masa darah, jangan lupa hilang.